cintaku kini bersemi walau pernah terbagi, kini mewangi walau tak ranum lagi. Sebelah dadaku di ruang batinku telah berbekas kuih kehancuran. duhai bulan separuh, gambaran cintaku kini besar.